ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum duduk berdoa bersama setelah sholat wajib yang dipimpin oleh imam sholat? Itu dari kemungkaran yang harusnya ditata dan diperbaiki di tengah masyarakat kita. Karena andai kata itu ibadah dan andai kata itu hal yang disyariatkan, maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sudah melakukannya. Itu ketaatan yang akan didukil, sebab ini masalah sholat dilakukan 5 waktu dalam sehari dan dihadiri oleh seluruh kaum muslimin. Iya, harusnya hal itu kalau dikenal adalah perkara yang disunnahkan, pasti diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menukil di dalam hadis yang banyak. Tapi ternyata tidak ada nukilan akan hal tersebut. Iya, yang ada adalah syariat seorang selepas sholat dia duduk berzikir berdoa. Tapi tidak ada nukilan Nabi memimpin secara berjamaah, memimpin berdoa. Ya, bahkan yang ada saya sudah bacakan hadis larangan dari Nabi sebagian orang mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya. Fala yajharanna ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Jangan sebagian dari antara kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.